wa bi asma'illahi ta'ala, dan juga makruh ya, menulis atau mengukir dinding atau baju dengan Al-Quran dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu untuk dibaca, ya, diamalkan, dan membacanya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ta'abbudan lillah. Kemudian dia mengamalkan isinya, ya. Bukan untuk dilukis-lukis ataupun ditulis di baju atau di dinding atau yang semisalnya. Bukan untuk hiasan. Bukan untuk hiasan. Sehingga tidak boleh melukis atau mengukir dinding, ya, ataupun menulis baju dengan ayat-ayat Al-Quran dan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di baju, ya. Bagaimana jika bajunya bercampur dengan baju-baju yang kotor, ya, disimpan di dalam WC, ditumpuk di dalam ember, taruh di WC, ya. Ada ayat Allah Azza wa Jal, ya. Ada nama-nama Allah Azza wa Jal, ya. Maka tinggalkan menulis ayat-ayat Allah atau menulis nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala di baju atau yang semisalnya, ya. Demikian pula melukis ataupun mengukir dinding dengan Al-Quran, ya, hendaknya ditinggalkan. Ini madhab Syafi'i, ya. Bagi yang mengaku madhabnya madhab Syafi'i, maka ini madhab Syafi'i, ya. Tinggalkan melukis atau mengukir dinding atau menulis baju dengan ayat-ayat Al-Quran dan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika sampai pada derajat menghinakan Al-Quran, ya, atau menjadi sebab dihinakannya Al-Quran, itu dengan tadi dia ditulis di bajunya, kemudian bajunya ditumpuk di tempat yang kotor di dalam WC lagi, ya, maka hukumnya menjadi haram, ya. Haram merendahkan nama-nama Allah dan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Adapun tulisan-tulisan yang tujuannya biasanya untuk ta'lim, ya, untuk pembelajaran, ya, biasanya kita menggantungkan lafadz-lafadz doa, ya, di dinding kamar biasanya, ya, atau doa masuk rumah, ya, atau doa ini dan itu. Dari doa-doa yang masyru yang diajarkan, yang niat kita agar anak-anak kita sering membacanya, ya, sering melihatnya dalam rangka ta'lim, maka tidak mengapa insyaallah. Nah, sebagian para ulama berfatwa la ba'sa bihi. Menempelkan doa-doa tadi, ya, lafadz-lafadz doa di dinding atau yang semisalnya untuk pembelajaran, bukan untuk penjagaan diri seperti ruqyah, bukan. Karena ruqyah itu dengan dibaca, bukan ditempel di dinding. Adapun Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka makruh dilukis atau diukir di dinding, ditulis atau dilukis di baju dan yang semisalnya. Demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza huwa shawab. Ini pendapat yang benar. Wa qala Atha, berkata Al-Imam Atha rahimahullahu taala, la ba'sa bi katbil Qur'an fi qiblatil masjid. Kata beliau, tidak mengapa menulis Al-Qur'an, itu menulis ayat-ayat Al-Qur'an di kiblat masjid. Namun asar ini tidak didapati diriwayatkan di mana, muhakkik kitab ini pun dalam cetakan ini mengatakan lam ajid asar ato, aku tidak mendapati asar Atha di mana diriwayatkannya, sehingga wallahu a'lam kesahihannya dari ucapan beliau rahimahullahu taala. Dan juga seperti yang disampaikan tadi, bahwasannya Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran itu untuk dibaca, diamalkan, difahami dan diamalkan isinya, dan ketika membacanya ta'abudan lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, bukan untuk hiasan. Ayat-ayat Al-Quran bukan untuk hiasan, baik di dinding rumah ataupun di dinding masjid. Sehingga al-aula, yang lebih utama, tidak melakukan ini. Yaitu tidak menulis Al-Quran di dinding masjid, baik dindingnya itu kanan, kiri, belakang atau kiblatnya. Karena tidak adanya tuntunan tentang perbuatan tersebut, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak ada salafnya, tidak ada pendahulunya dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Apalagi di kiblat masjid tadi, hal ini akan menjadikan terganggunya kekhusyuan orang yang sholat. yang semestinya dia menghadapnya ke tempat sujud atau melihatnya ke tempat sujud, ya, pandangannya ke tempat sujud, ya. Kan tetapi karena mungkin ada tulisan Al-Quran di atas, ya, di dinding, ya, maka dia melihatnya atau memandangnya ke atas, ya. Maka sebaiknya ditinggalkan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan masalah yang lain lagi. Wa amma kitabatul huruz min al-Qur'an atau sebelumnya mazhab Syafi'i tadi, ya, menyebutkan makruhnya mengukir atau menulis ayat-ayat Al-Quran di dinding, dan ini umum, ya, beliau tidak mengecualikan dinding rumah atau masjid, ya, bagian kanan, kiri, belakang atau kiblat, ya, umum. Nah, adapun pengecualian dari apa bolehnya menulis Al-Quran di arah kiblat, maka kiblat masjid. Nah, perlu diteliti kembali riwayat ucapan beliau, apakah sahih dari beliau, ya. Karena madhab Syafi'i umum, nah, baik dindingnya itu di arah kiblat atau di selain kiblat. Kita lanjut. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan masalah yang lain lagi. Wa amma kitabatul huruz minal Qur'an, adapun menulis huruz, ya, jamaknya al-hirs, ya, semisal tamimah, ya, jimat. Nah, yang tamimah itu biasanya dikalungkan ke anak kecil, tujuannya untuk menjaga diri dari penyakit ain, ya, untuk menolak penyakit ain. Wa amma kitabatul huruzu minal Qur'an, adapun menulis jimat dari Al-Qur'an, ya. Faqala Malik, berkata Al-Imam Malik rahimahullahu taala, la ba'sa bihi. Idza kana fi qasabatin aw jildin wa khurija alai. Dan beliau tidak mengapa jika tulisannya adalah Al-Qur'an. Apabila tulisan Al-Qur'an tersebut, ya, dibungkus pada osobah atau jild, ya, dibungkus dengan pembungkus, baik yang terbuat dari kain ataupun dari kulit. Wa khurija alaihi, kemudian dilubangi dan biasanya dikalungkan, ya, untuk menolak penyakit ain. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian para sahabat-sahabat kami dari madhab Syafi'iyah, Idza kataba fil hirzi Qur'anan ma'a ghairihi falaysa biharam. Apabila dia menulis di dalam hirz, ya, apabila menulis pada hirz, ya, yang dianggap sebagai jimat, ya, dengan ayat Al-Quran disertai dengan lafadz selain Al-Quran, ya, falaysa biharam, tidaklah haram hukumnya, walakinnal aula tarkuh, tetapi yang lebih aula ditinggalkan. Likaunihi yuhmalu fi halil hadas, karena bisa jadi benda tersebut akan dibawa ketika dia berhadas atau ketika dia buang hajat. Wa idza kutiba yusawnu bima qalahu al-Imam Malik, dan apabila ditulis ayat Al-Qur'an tersebut, ya, pada suatu benda yang kemudian dijadikan sebagai jimat, ya, melindungi dari penyakit ain atau yang semisalnya, maka yuson, maka hendaklah dijaga, dipelihara, ya, tidak dihinakan, tidak direndahkan, ya, tidak dibawa ke WC atau yang semisalnya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, bima qalahul Imam Malik, yuson, dijaga, dipelihara, seperti apa yang diucapkan oleh Imam Malik. Wa bihadza afta Syekh Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu taala, dan dengan pendapat ini telah berfatwa Syekh Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu taala. Naam. Masalah terakhir yang beliau bawakan di sini adalah tentang menulis hirs, ya, atau tamimah, ya, semisal jimat, ya, dari ayat Al-Quran. Baik. Sebelum kita membahas ini, kita harus tahu dahulu, nah, tentang hukum, naam, tamimah, ya, tentang hukum tamimah. Telah datang riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, juga dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirkun, sesungguhnya ruqyah, itu ruqyah yang tidak syar'i, ruqyah yang di dalamnya terdapat, naam, permintaan kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, ya, wattamaim, dan jimat-jimat, ya, tamimah-tamimah, wattiwalah, dan juga benda yang dianggap bisa memelet, ya, syirkun, maka itu adalah kesyirikan, ya, ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan, karena ruqyah ada dua, ruqyah yang disyariatkan itu ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa atau yang semisalnya dari lafad-lafad, naam, doa kepada Allah Azza wa Jal, ya, maka ini boleh, sedangkan yang dilarang adalah yang berisi kesyirikan, berisi permintaan kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, ya, juga tamimah, tamimah yaitu jimat, dan di sini ada dua macam, ya, ada tamimah yang terbuat dari selain Al-Quran dan ada tamimah yang terbuat dari tulisan-tulisan Al-Quran. Nah. Adapun tamimah atau jimat yang dibuat dari selain tulisan Al-Quran, ya, maka ijma' para ulama haram hukumnya. Ya. Ijma' para ulama bahwasanya hal tersebut haram hukumnya dan bahkan termasuk daripada kesyirikan. Ya. Karena meyakini ada benda yang bisa menyembuhkan atau menolak bala dari selain Allah Azza wa Jal. Ya. Dan jika dia hanya meyakini sebagai sebab saja, ya, ini sebagai sebab yang menyembuhkan dan menolak bala adalah Allah Azza wa Jal, maka ini syirik kecil. Nah, tidak sampai pada syirik besar. Dan tamimah biasanya itu dikalungkan pada anak kecil, ya. Pada zaman jahiliyah, ya, tamimah atau jimat biasanya dikalungkan pada anak kecil, ya, untuk menolak dari penyakit ain supaya anaknya nggak kena ain. Ya. Dan tamimah atau jimat, ya, terbagi menjadi dua tadi. Ada yang terbuat dari selain Al-Quran dan ada yang terbuat dari selain Al-Quran. Yang terbuat dari selain Al-Quran, maka inilah yang sepakat para ulama, ya, mengharamkannya. Sedangkan yang terbuat dari ayat-ayat Al-Quran, ya, tulisan Al-Quran, kemudian dibungkus, kemudian dikalungkan, nah, atau dengan cara yang lain, sebagian para ulama menyebutkan boleh dan sebagian yang lain menyebutkan haram, tidak diperbolehkan. Artinya ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama tentang tamimah atau huruz, ya, atau al-hirs yang berisi ayat-ayat Al-Quran, berisi ayat kursi misalkan, ya, atau bahkan mungkin Al-Quran penuh, ya, Al-Quran kecil penuh, ya, ada slatingnya, di ada bandulnya, ya, dikalungkan. Baik. Sebagian para ulama membolehkan seperti yang diucapkan oleh Al-Imam Nawawi di sini. Beliau membawakan pendapat yang membolehkan. Nah, Imam Malik, ya. Nah, dan yang lainnya. Dan ada baiknya kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau pengarang kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kitab Tauhid karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian disyarah kitab Kitabut Tauhid tersebut oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Berarti siapanya ini? Cucunya ya. Disyarah oleh cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan diberi judul Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Dan kitab Fathul Majid adalah kitab syarah kitab tauhid yang paling bagus. Syarah kitab tauhid yang paling bagus, Fathul Majid, karya cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan I'lam annal ulama minas sahabati wa tabi'in faman ba'dahum ikhtalafu fi jawazi ta'liki tamaim allati minal Qur'an wa asma'illahi wa sifatih. Ketahuilah bahwasannya para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan setelah mereka, mereka berselisih tentang bolehnya menggantungkan tamimah yang terbuat dari Al-Qur'an, jimat yang terbuat dari Al-Quran dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Faqala Ta'ifah, berkata sebagian kelompok para ulama, yajuzu dzalik, hal yang seperti itu boleh. Wahwa qawlu Abdillah ibn Amr ibn al-As, dan ini pendapatnya Abdullah bin Amr ibn al-As. Namun wallahu alam, Syekh Yasin rahimahullahu taala melemahkan sanad pendapat ini adalah pendapat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Yaitu dalam riwayat Tirmizi, ucapan beliau ini atau pendapat beliau ini ada dalam riwayat Tirmizi. Bahwasannya beliau dalam riwayat tersebut beliau pernah menggantungkan ayat Al-Quran, mengalungkan ayat Al-Quran pada anak beliau, atau menggantungkan sebagian doa-doa yang maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada anak beliau. Akan tetapi asar ini tidak sahih. Menurut Syekh Yasin rahimahullahu taala, hasar ini tidak sahih, ya. Karena dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishaq. Ada Muhammad bin Ishaq sahibus sirah, ya. Kedudukannya dalam periwayatan hadis mudallis. Suka menyamarkan hadis, ya. Menyamarkan periwayatan sanad. Dan dalam periwayatan ini atau dalam riwayat ini dia telah meriwayatkan dalam bentuk an'anah. Dan an'anahnya mudallis tidak diterima, ya. Jika mudallis meriwayatkan suatu riwayat dengan bentuk an'anah, an fulan, dari fulan, an, dan dia mudallis, kalau bukan mudallis diterima. Dari fulan, yaitu maknanya mendengar dari fulan. Tapi kalau mudallis harus tasrih, harus ada tasrih. Jelas dia mendengar atau mendengar langsung secara pribadi atau tahdits di majelis. Ya. Misalkan haddatsana fulan, ini tasrih jelas, ya. Atau akhbarana fulan, atau sami'tu fulan, ini tasrih jelas, aku mendengar, aku telah bermajelis dengan beliau dan mendengar dari beliau dan seterusnya. Tapi kalau mudallis meriwayatkan dengan an'anah, ya, maka tidak diterima. Dan dalam riwayat ini dengan an'anah, ya, sehingga riwayatnya lemah, ya, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya tidak sahih dari pendapat beliau. Wahwa dhahiru marwi an Aisyah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, dan ini yang nampak dari apa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Yaitu Aisyah berpendapat bolehnya. Namun Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bolehnya jika sudah terjadi. Ya, bukan untuk menolak penyakit, ya, bukan untuk menolak penyakit atau bala, tetapi ketika sudah terjadi bala atau sudah terjadi penyakit. Sehingga tujuannya dalam rangka untuk penyembuhan seperti ruqyah, ya. Hanya saja dengan digantungkan Al-Qur'an. Nah, kemudian, dan ini juga pendapatnya Abu Ja'far Al-Baqir. Kata beliau, wa bihi qala Abu Ja'far Al-Baqir wa Ahmad fi riwayah. Dan juga ini pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayat. Imam Ahmad ada dua riwayat, ada yang meriwayatkan membolehkan dan ada yang meriwayat yang mengharamkan. Wa hamalul haditsa 'ala tamaim allati fiha syirkun. Kemudian beliau atau mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama ini menjelaskan makna hadis di atas, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwal itu syirik. Mereka membawa makna hadis di atas tamimah atau jimat yang mengandung kesyirikan padanya. Tamimah yang mengandung kesyirikan, tamimah yang mengandung doa kepada selain Allah, ya, dan seterusnya. Dan ini pendapat yang pertama ini, ini pendapatnya juga Sa'id ibnul Musayyib, ya, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ya, Imam Malik, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Qurtubi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, muridnya juga Ibnul Qayyim, ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dan yang lainnya. Nah, namun mayoritas mereka ini yang berpendapat dengan pendapat pertama ini, mereka membolehkannya jika menggantungkannya itu setelah terjadinya bala atau setelah terjadinya penyakit. Ya. Nah, adapun yang digantungkan sebelum terjadinya bala, sebelum terjadinya penyakit, maka na'am falaisa bijais, mereka berpendapat tidak boleh, walaupun dari Al-Qur'an. Walaupun dari tulisan Al-Quran. Baik, ini pendapat pertama, selesai ya. Nah, sekarang pendapat kedua. Waqala ta'ifah, kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat. Nah, atau mungkin adzan dulu ya, agak ada panjang dikit. Fadhal, al-muadzin ya'adzin. Biar selesai, gak selesai ngambang. Baik, kita lanjutkan. Telah kita baca tadi pendapat yang pertama, pendapat yang membolehkan. Namun perlu diperhatikan poin penting dari mereka yang membolehkan ini, yaitu mereka membolehkannya, atau mayoritas mereka, ya, mayoritas mereka yang berpendapat boleh, ya, itu adalah dilakukan, ya, ketika telah terjadinya bala, ya, atau ketika telah menimpa kepadanya penyakit, sehingga tujuannya dalam rangka untuk penyembuhan atau dalam rangka untuk mengangkat bala. Dan ini pun, ya, tentunya hanya diyakini sebagai sebab. Hanya diyakini sebagai sebab saja, sama dengan ruqyah. Ruqyah juga begitu, ya. Kita bacakan ayat kepada orang yang sakit, kita yakini ini sebagai sebab saja, bukan ruqyah yang menyembuhkan penyakit. Nah, ruqyah hanya sebagai sebab. Demikian pula ini, ya, tulisan yang terbuat dari Al-Quran yang dijadikan sebagai jimat tadi, ya. Tentunya hanya diyakini sebagai sebab saja. Mereka yang membolehkannya, ya, hanya meyakini sebagai sebab saja. Itu pun setelah turunnya penyakit atau bala, bukan sebelum datangnya penyakit atau sebelum datangnya bala. Baik, selesai ya. Kemudian qala Thaifah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, pengarang Fathul Majid. Kemudian sebagian para ulama yang lain, mereka berpendapat la yajuzu dzalik, tidak boleh, ya, menggantungkan tamimah yang terbuat dari Al-Quran, walaupun itu terbuat dari ayat-ayat Al-Quran, walaupun tulisan yang ditulis adalah doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Wabihi qala Ibnu Mas'ud, dan ini pendapatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Karena riwayat na'am innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun, ya, ini siapa sahabatnya yang meriwayatkan hadis ini? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, yang meriwayatkan hadis ini, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun, sesungguhnya ruqyah, yaitu ruqyah mengandung kesyirikan, wat tamaim dan jimat dan pelet, itu adalah kesyirikan. Perawi hadis ini yaitu Abdullah bin Mas'ud, beliau berpendapat, ya, naam, dilarangnya menggantungkan tamimah. Sama saja dari ayat Al-Quran atau dari selain ayat Al-Quran. Ya. Sama saja dari selain ayat Al-Quran atau dari Al-Quran. Ini perawi hadis ini yang mengatakan tamimah adalah kesyirikan. Nah, atau yang meriwayatkan hadis bahwasanya tamimah adalah kesyirikan. Wa Ibnu Abbas, kita lanjutkan, dan ini juga pendapatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau melarang tamimah atau hirs, ya, yang terbuat dari tulisan-tulisan Al-Qur'an. Wa huwa dhahiru qawli Hudzaifah, dan ini yang nampak dari pendapatnya Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Nah. Wa Uqbah ibn Amir, dan juga ini pendapatnya Uqbah bin Amir, ya, wa ibn Uqaim, wa ibn Uqaim, dan ini juga pendapatnya Ibn Uqaim, ya, wa bihi qala jama'atun min at-tabi'in, dan berpendapat dengan pendapat ini sekelompok para ulama dari kalangan tabi'in. Wa minhum ashab Ibnu Mas'ud, dan di antara mereka dari kalangan tabi'in adalah murid-muridnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa Ahmadu fi riwayatin, dan juga ini pendapatnya Imam Ahmad dalam riwayat yang lain. Imam Ahmad berarti ada dua riwayat. Riwayat yang membolehkan dan riwayat yang melarang. Ikhtaraha katsirun min ashabihi, dan pendapat ini yang dipilih oleh mayoritas murid-muridnya Imam Ahmad. Wa jazama bihal mutaakhirun, dan ini yang dipastikan oleh para al-mutaakhirun, ulama-ulama yang hidup belakangan. Wahtajju bihadzal hadis, mereka berdalil dengan hadis ini. Mereka yang berpendapat dengan pendapat dilarangnya menggantungkan tamimah walaupun itu terbuat dari Al-Quran, ya, mereka berdalil dengan hadis ini. Hadis apa? Hadis Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, yaitu jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, dan tamimah, yaitu jimat-jimat, dan tiwala, ya, pelet, adalah kesyirikan. Wa ma fi ma'nah, dan juga hadis-hadis yang semakna dengan ini, itu hadis-hadis yang padanya terdapat larangan dari menggantungkan tamimah. Qultu, aku berkata. Siapa yang berkata? Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis Fathul Majid. Wa hadha huwa sahih, ini pendapat yang sahih, ya. Yaitu dilarangnya, ya, menggantungkan tamimah yang terbuat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Li wujuhin thalathatin tadhharu lil muta'ammil. Ini pendapat yang sahih karena tiga alasan. Yang tiga alasan ini akan nampak bagi orang-orang yang betul-betul perhatian atau betul-betul teliti dalam pembahasan masalah ini. Al-awwal, alasan pertama yang menguatkan pendapat ini, umumun nahyi, keumuman larangan, ya, bahwasanya tamimah dilarang, jimat dilarang. Nabi SAW tidak mengatakan yang dilarang yang selain dari ayat-ayat Al-Quran, tidak, ya. Nah, tapi beliau mengatakan dengan umum, tamimah dilarang, umumun nahyi, keumuman larangan. Walamu khasis lil umum, dan di sini tidak ada yang mengkhususkan keumuman ini. Itu enggak ada riwayat lain, ya, yang mengkhususkan keumuman ini. Enggak ada riwayat lain bahwasannya tamimah itu boleh kalau terbuat dari ayat Al-Quran misalkan. Kalau ada riwayat seperti itu berarti ini khusus mengkhususkan larangan yang umum tadi. Tapi tidak ada riwayat yang mengkhususkan keumuman larangan ini. Ini alasan pertama, keumuman larangan, umumnya larangan tersebut tidak terkecuali. Asani, alasan kedua, saddudz dzari'ah, dalam rangka menutup jalan atau menutup pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laisa kadzalik. Karena membolehkan menggantungkan Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an, ya, untuk dijadikan sebagai penolak penyakit atau pengangkat penyakit, ya, maka ini akan menyebabkan, ya, seseorang menggantungkan sesuatu yang selain Al-Quran, sehingga tamimah yang terbuat dari ayat-ayat Al-Quran dilarang dalam rangka menutup celah, menutup pintu, menutup jalan yang bisa mengantarkan kepada menggantungkan hal-hal yang dilarang. Fa innahu yufdi ila ta'liqi ma laisa kadzalik. Ai ma laisa bi kalamillah wala bi kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ketika orang berpendapat boleh misalkan menggantungkan itu. Menggantungkan Al-Qur'an misalkan, ya. Al-Qur'an dijadikan kalung misalkan untuk menolak penyakit ain. Bisa jadi orang lain tidak tahu kalau itu Al-Qur'an. Ya kan? Sehingga orang lain nanti akan menggantungkan yang lainnya. Nah, mungkin menggantungkan yang dikasih sama dukun, ya. Nah itu Pak Ustaz juga pakai kalung ada bandulnya. Nah, dia ikut, nah, mengalungkan kalung sama kotak, ya. Nah, kalau Ustaz tadi isinya Al-Quran, ya, dia karena ikut-ikutan isinya jambi-jambi dari orang pinter, ya, menurut dia. Nah, karena dia nggak tahu apa yang ada dalam isi bandulnya kalung yang dipakai Pak Ustaz tersebut yang membolehkan. Baik. Sehingga pendapat yang sahih dilarang. Di antara alasannya untuk menutup pintu, menutup celah, menutup jalan, naam, yang menyebabkan akan menggantungkan benda yang lain selain Al-Qur'an, selain ayat Al-Qur'an. Kemudian atsalis, alasan ketiga, annahu idza uliqa fala budda an yamtahinahul mu'alliq. Kalau dikalungkan, ya, atau di taruh di saku misalkan. Nah, maka ini, ya, akan menyebabkan orang yang mengalungkan tadi, ya, yang membawa tadi, membawa benda tersebut, akan menyebabkan dia menghinakan atau merendahkan ayat-ayat Al-Qur'an atau nama-nama Allah, ya. Bihamlihi ma'ahu fi hali qada'il hajah. Itu dengan dia membawanya tetap dikalungkan ketika dia buang hajat, ya. Buang hajat, nah, membawa Al-Qur'an, ya. Wal istinja wa nahwi dzalik, dan juga ketika dia istinja dan yang semisalnya, atau ketika dia tidur, ditiduri Al-Qur'an dengan pipinya. Belum lagi dia kalau tidur ngiler, ya. Nah, dan seterusnya. Atau mungkin, ya, keinjak oleh anaknya, ya, atau ketika putus tali kalungnya, ya, kedudukan, ya, atau keduduki, ya, atau keinjak atau yang semisalnya, sangat rawan. Nah, sangat rawan orang yang membawa tamimah yang seperti ini, yang terbuat dari Al-Qur'an atau dari ayat Al-Qur'an, sangat rawan terjatuh ke dalam perbuatan merendahkan Al-Qur'an. Ya. Baik, sehingga pendapat yang benar tidak boleh. Ya. Haram hukumnya. Di sana ada tambahan alasan lagi. Selain tiga alasan tadi. Alasan yang keempat sekarang. Tapi tadi sudah selesai, ya. Ucapan Syekh Abdurrahman bin Hasan selesai. Beliau hanya membawakan tiga alasan. Alasan yang keempat, ini faedah dari Syekh Yasin rahimahullahu taala. Innal qawla bi jawazihi qad yu'attil sunnatar ruqyah. Pendapat yang membolehkan mengalungkan ayat Al-Qur'an, ya, untuk jimat tadi, ini bisa menghilangkan sunnah ruqyah, ya. Karena yang sunnah adalah ruqyah, ya. Ada yang sakit, ya, ruqyah. Nah, dengan surat Al-Fatihah atau ayat kursi atau yang semisalnya, ini yang sunnah. Atau dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi SAW, ya, ini yang sunnah di ruqyah, pakai ruqyah. Bukan dengan digantungkan, ya, atau dikalungkan. Nah, tetapi yang sunnah adalah ruqyah, membaca. Nah, maka pendapat yang membolehkan menggantungkan Al-Quran, ya, untuk tamimah atau hirs, ini akan menghilangkan sunnah ruqyah. Orang gak mau ruqyah, udah tinggal pakai kalung Al-Quran, selesai, ya. Nah, ini alasan ketiga, yang keempat. Alasan kelima, annahu lam yasih minas sahabati ilal mana. Tidak sahih pendapat dari para sahabat, ya, kecuali larangan. Jadi riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat itu, naam, hanyalah riwayat yang melarang. Adapun riwayat-riwayat yang membolehkan, naam, perlu diteliti kembali. Ya. Naam, seperti riwayatnya Abdullah bin Mas'ud tadi. Riwayatnya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Ternyata ada kecacatan, ada Muhammad bin Ishaq dalam sanadnya, mudallis, seorang mudallis yang meriwayatkan riwayat ini dengan an'anah. Nah, yang meriwayatkan pendapatnya Abdullah bin Amr bin Al-As dengan sighah, ya, atau bentuk an'anah. Demikian pula riwayat-riwayat dari para sahabat yang lain perlu diteliti kembali. Riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat adalah larangan, riwayat yang melarang. Kemudian alasan yang berikutnya, yang terakhir, anna hadzal amal law kana masyru'an lasannahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama bayyana ruqyah wa adzina fiha. Kalau seandainya ini boleh, ya. Kalau seandainya ini amalan yang dia syariatkan, menggantungkan ayat Al-Qur'an, mengalungkan Al-Qur'an dan seterusnya, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyunahkan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membolehkan sebagaimana beliau membolehkan ruqyah. Ya. Sebagaimana beliau membolehkan ruqyah. Nah, riwayat tentang ruqyah banyak. Nah, karena ruqyah itu sunnah, ya. Baik. Ruqyah termasuk daripada amalan yang disyariatkan. Nah, kalau seandainya menggantungkan Al-Qur'an tadi boleh, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam nam akan membolehkannya sebagaimana boleh membolehkan ruqyah. Nah. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan tentang hal ini, tentang mengalungkan Al-Qur'an atau menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Menulisnya di kertas atau di kayu atau di kulit atau di batu kemudian digantungkan sebagai penyembuh penyakit atau yang semisalnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga pendapat yang benar itu adalah dilarangnya tamimah sama saja yang terbuat dari Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an, atau yang terbuat dari selain ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.